apa bayangan serengenge karo bola itu. Itu jarak sak menit kan ya wis mlaku to jane. Sak menit mlaku, sak detik ya mlaku. Yang itu kadang-kadang ya harus dihitung meskipun hanya 0, 0 sekian. Dan kenyataannya sesama hisab pun terkadang juga beda pendapat. Yang beda pendapat itu baik beda pendapat antara satu mengatakan sudah di atas ufuk, satu mengatakan masih ijtima, satu mengatakan masih di bawah ufuk. Atau kalau sudah mengatakan di atas ufuk semua, kadang perbedaannya soal derajat. Ono sing ngarani wis 4 derajat, ono sing ngarani sik 3 derajat. Nah, ikhtilaf bainal khusab itu juga dalil ala du'fihi. Ya, juga sebagai dalil bukti bahwa hisab pun punya kelemahan. Rumusnya sebetulnya lemah itu kalau dengan lemah bersatu akhirnya kuat. Maka keputusan yang didasarkan dua metode itu sebetulnya lebih kuat. Dan tawaran saya bentuk memadukan antara hisab ru'yat itu antara lain, jangan serta-merta menerima laporan ru'yat apabila hasil ru'yat itu benar-benar bertentangan dengan para hisab jami'an. Semua ahli hisab mengatakan posisi hilal di sebelah selatan khatulistiwa. Si pelapor ru'yat bilang katanya di sebelah utara khatulistiwa. Itu enggak bisa diterima loh. Enggak bisa serta-merta pokoknya ru'yat itu tidak bisa. Semua ahli hisab mengatakan sik tanggal 28. Sik tanggal 28 berarti meniku 29 duduk 30 apalagi 1. Dia ngotot wis ndelok aku. Itu tetap enggak bisa diterima. Nah, kalau hisabnya sudah mungkin imkanur ru'yah dan ru'yatnya juga sudah berhasil apalagi hal ikhwa tentang berita ru'yat itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli hisab. Posisi hilalnya di mana? Di sini cocok. Ngadepe nanti miring ini cocok. Berapa menit? Sekian menit kira-kira cocok. Nah, hisabnya oke, ru'yatnya juga oke. Itu kalau diputuskan meskipun sedikit ada kelemahan bek menowo, ada kemungkinan si syahidnya ini mungkin tahu ngapusi. Bek menowo syahidnya itu mungkin pernah tarkus sholat, kan begitu. Kelemahan dari sisi syahadah itu dilengkapi apa? Dikuatkan apa? Ditakyid, dikompensasi oleh apa? Hisab. Begitu juga misalnya hisab. Hisab itu kalau oke semua, semua ahli hisab menyatakan sudah 3 derajat lebih, ya itu sebetulnya juga mesti sudah. Tapi kadang-kadang ahli hisab berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah imkanur ru'yah, ada yang mengatakan baru wujudul hilal. Nah itu ojo serta-merta pokoknya wis dok riyoyo ojo ya. Hisabnya khilaf, tapi ternyata ada laporan yang sangat akurat, orangnya juga jujur, berhasil ru'yah. Nah kelemahan hisab dalam arti ada ikhtilaf bainal husab itu bisa ditutupi dengan terbukti berhasil ru'yah. Nah ini kan sebetulnya tambah saling menguatkan. Lek iso ngono jane gak usah tukaran. Terus bentuk ketiga gabungan antara ru'yat hisab. Menurut saya karena Indonesia itu situasinya begini, Asia begini, banyak mendung, banyak hutan, sulit sekali kadang meru'yat. Kalau semua ahlu hisab atau minimal mayoritas ahlu hisab sudah mengatakan imkanu ru'yah. Ada yang nawari sapi. Rp9.500.000. Nah, sementara masih saya tawarkan ke tetangga sapa sing melok urun, karena 9 juta setengah dibagi 7 kira-kira 13,6 1.360.000 lah, sekitar sekian itu. Terus nanti kalau misalnya dapat 5 orang apa 4 orang, saya yang nutup. Sama melok-melok ya oleh Mas Rau. Saman kang kasek gede jam ini. 9.500.000. Jadi begitu, bentuk ketiga mayoritas apalagi semua ahli hisab sudah menyatakan di atas ufuk, bahkan imkanur ru'yah. Tapi seluruh titik Indonesia enggak ada yang berhasil, enggak ada yang berhasil. Nah, terus daerah baratnya Indonesia, apa Sri Lanka, apa Pakistan, apa Saudi, itu berhasil meru'yat. Dan sekalian kita juga minta informasi yang akurat dari Saudi yang katanya berhasil meru'yat. Posisi hilalnya di mana, berapa derajat. Itu kalau hitung-hitungan hisabnya mungkin, sebetulnya Indonesia juga sudah bisa dok malam itu. Misalnya menurut rata-rata hisab Indonesia Barat Jakarta ini 1,5 derajat dan belum bisa di ru'yah. Ternyata Saudi 3,5 derajat. Nah, karena jarak Indonesia Saudi itu 4 jam, pantas kalau jarak derajatnya 2 derajat. Sini 1,5, Saudi 3,5, kan pas. Karena per jam waktu itu rembulan itu naik derajatnya 0,5 derajat. Kan 360 dibagi 30 hari, berarti 360 dibagi 30 sama dengan 12. Ya, sehari semalam naiknya derajat rembulan itu rata-rata 12 derajat. Karena sehari semalam 24 jam, berarti per jam 0,5 derajat. Karena Indonesia Saudi jarak 4 jam, berarti Indonesia Saudi jarak derajatnya 2. Nah, kalau Indonesia menurut hisab 1,5, ternyata Saudi berhasil meru'yat sekitar 3,5 atau 4 lah namanya kiro-kiro. Itu berarti akurat sebetulnya hisab di sini tadi. Karena pas nyatanya. Saudi sekian nyatanya pas informasinya, apalagi Saudi juga bisa ngirimkan gambar lewat apa online itu langsung di layar apa internet ya. Nah, saya kira begitu itu kita bisa isyhad ala syahada. Jadi berita kesaksian sana disumpah lagi disampaikan ke apa ke Indonesia. Dan itu sudah sangat memungkinkan. Maka menurut saya mbek menowo rata-rata ahli hisab sudah menyatakan ngedok itu jangan jam 7 sore. Ngedok itu sekitar jam 11 malam. Jadi jam 10 sini Saudi kan maghrib, atau jam 9:30 lah sini maghrib. Ada proses-proses apa isyhad macam di ngedok oleh Mahkamah Syariah Saudi. Berarti kalau dalam jam 11 kan sudah ngedok sana. Indonesia rapat lagi. Oke, terus sana juga ngirimkan gambar lewat internet rembulane. Oke, sudah itu. Menurut saya itu enggak berdasar kisab itu sebenarnya. Kalau Menteri Agama ngedok itu juga berdasar kedua-duanya. Kisabnya oke, ru'yatnya oke. Lah ru'yat di kharijal balad itu menurut saya mbuh fikihnya gimana? Menurut saya itu masih muktabar syar'an kalau derajatnya memungkinkan. Dan saya sendiri itu husnudon. Barangkali yang dimaksud Imam Syafi'i ikhtilaful matlaq, beda matlaq, beda tanggal, itu kalau derajatnya tipis. Jadi Indonesia Barat hanya 0,3 dan belum mungkin. Atau Sri Lanka hanya 0,3. Kalau Jakarta belum, memang sangat mungkin. Tapi kalau Sri Lanka 3 derajat, ya Jakarta belum, lu terus ngilmu apa? Kalau Saudi 5 derajat, Jakarta belum, itu lu kan gak mungkin. Nah, jadi ikhtilaful matla itu beda wilayah, mungkin beda tanggal kalau derajatnya tipis. Dan itu begini, misalnya Jakarta tadi kan 1,5, Indonesia Tengah, Bali, NTB, NTT itu tinggal 1 derajat, ya kan dikurangi 1,5. Irian Jaya tinggal 0,5 derajat. Nah, ada kemungkinan Papuan Etane Papua Nugini itu masih 0. Kalau Papua Nugini melok Riyoyo Indonesia karena masih 0,3, 0,2, monggo. Tapi Etane Papua Nugini kan besoknya. Sehingga Papua Nugini karo Etane kan yo gandeng ae. Tapi tanggalnya bisa beda. Jadi ikhtilaful matla itu memang mungkin. Kalau derajatnya tipis. Ojok serta merta itu kan ru'yanya Saudi, kita enggak bisa ojo ngono. Ditelok ru'yanya Saudi pirang derajat. Kalau ru'yanya Saudi hanya 2 derajat, sini 0. Kalau ru'yanya Saudi 5 derajat, sini 3. Sana 5, sini 3. Nah itu menurut saya begitu itu gabungan. Apa? Diusul ini. Tapi ada koyetnya lagi. Nggih. Napa? Ada koyet bahwasanya derajatnya itu. Lah memungkinkan. Nggih. Nah, makanya barangkali hisabnya beda tapi ternyata ru'yanya hasil. Berarti hisab ini mau benar. Kan begitu. Lek iso lek hisab sik beda ya dadi dok riyo. Lah kadang kanca-kanca meskipun hisabe iya iki beda karo kono, sing kene ngriyo sing kono urung padahal padha-padha ahlu hisab. Apalagi lek ngono kan mesti kene padha. Garis lintangnya. Asak jane anu. Teori wilayatul hukmi itu bukan dasar untuk menetapkannya, tapi pemberlakuannya. Jadi doknya Menteri Agama itu berlaku sampai di mana itu wilayatul hukmi, hanya berlaku di Indonesia. Andai wong Papua Papua Nugini gak melok-melok gak dosa. Lah iso sing kula tawaraken dari mana dia memperoleh keyakinan bahwa besok riyoyo itu jangan hanya mencari informasi dari Indonesia dok. Gabungan hisab plus rukyat meskipun di Saudi barang pokok derajat wis dhuwur. Lah nanti ketika didok perkara Sri Lanka enggak ngedok urusan dhewe. Tapi kita ngedok dan berlaku seluruh Indonesia. Wilayatul hukmi pemberlakuannya. Tapi kita yakin besok riyoyo itu ya dari ini, dari ini, dari ini. Sementara ini kan yang baru dikembangkan kan masih ASEAN. Itu aja dulu Mekur Indonesia toh alasannya wilayah dulu. Hukmi pemberlakuannya plus merukyatnya. Lala iso pemberlakuannya wilayah dulu hukmi tapi merukyatnya sampai ke negara liyo-liyo. Lek perlu cino-cino barang merukyat. Kedutaan kan ya banyak duta kita yang muslim di sana kan tugasi kon ngrukyat to ning cina-cina bareng datanya harus jelas Iya, datanya jelas. Terus apalagi misalnya Cino Karo ini garis lintangnya podo. Garis podo. Belum berani ke sana. Kula yang gumun, itu jane wong wis pinter kabeh. Kula tetep mboten setuju. Makanya sing nggih tok rumiyin, kula matur kan mboten. Kula nuwun para ahli hisab inkaren ahli hisab. Iku jangan ngedok besok riyoyo sebelum berkoordinasi dengan sesama ahli hisab. Ini ahli thariqah, ianya hisab. Ini ahli thariqah, ianya hisab. Ini kepatuannya 100%. Ini kepatuannya 100%. Ya, nah? Tiba EB itu masuk 100% salah. 100% kan dunia kebenarannya juga 100%. Ning nyatane beda mesti ana sing salah. Gak sida 100%. Apa maneh sing al-mungdir wis? An-nadir. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya 70 kira. Lah 80. Loh. Hadis nomor. Oh, sumu li ru'yatihi. Itu kalau kasih fahli bimakna ta'ka. Sumu podo poso sirokate liru'yati setelah meru'yat hilal. Li bimakna ta'ka. Wa akhiru riyoyo liru'yati setelah meru'yat hilal. Akhiru duduk mokel, mokel-mokel bukoi duduk. Tapi akhiru fitri, idul fitri. Kalau zaman bukoi datang ngenteni ru'yatul hilal, gak mangan sawulan. Jadi maknai bukoi akhiru. Fa'in humma, lamun dialang-alangi mendung alaikum atas sirokabdeh, fa'at milu mongko nyampurna no sirokabdeh, sya'bana wulan sya'ban, salasina telung puluh dino. Muttafaqun alaih. Berikutnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wan suku dan lakukan manasik laha juga setelah meru'yat. Manasik haji itu kapan wukufnya itu tidak didasarkan hisabnya tapi juga ru'yat. Ru'yatnya ini biasa iki-iki. Iki mau wong-wong podo ru'yat untuk menentukan tanggal 9-nya kapan. Ustaz Murtado ru'yat sing gresik plus mulih bisa. Fa'in humma jika dihalangi awan alaikum atas kalian semua fa'atimu sempurnakan salatina 30 hari. Fa'in syahidani musliman jika menyampaikan kesaksian adanya ru'yat dua saksi yang kedua-duanya muslim tentu juga plus syarat-syarat lain itu syahidah ini adlai ini fasumu berpuasalah wa akhiru dan berhari rayalah berdasarkan dua saksi sumu li ru'yatihi wa akhiru li ru'yatihi fa'in hala jika menghalangi bainakum antara kalian semua wa bainahu dengan hilal sahabun awan mendung fa'akmilu iddata sya'ban maka sempurnakan bilangan Sya'ban jangkep 30 hari. Wala tastaqbilu syahra, jangan mendahului bulan Ramadan istiqbalan dengan benar-benar mendahului poso dhisik. Durung masuk poso wis poso jerene menurut intuisi saya. Sekarang sudah Ramadan. Ya enggak boleh. Atau Ramadan durung teh wis tak wis takdiran, ya enggak oleh. Gitu. Berdasar impen. Lah tetep mereka yang takdir juga menakut-nakuti wong awam. Ya. Ya. Sampeyan wis krungu takdir poso tambah haram. Karo wong awam diwalik, salahmu sik poso takdir. Sing salah sapa? Wong sik poso kok takdir. Wala tasiru Ramadan, jangan kalian mensambung Ramadan biyaumin min Sya'ban dengan sehari dari bulan Sya'ban. Tanggal 30 yaum Sya' itu jangan berpuasa. Kenapa? Terus pokoknya jangan. Berikutnya al-harbu khid'ah atau khud'ah. Yang namanya perang itu harus pandai-pandai menipu kalau tidak ingin ditipu. Ulitik itu juga harus pandai menipu kalau tidak ingin ditipu. Tapi yang ditipu itu musuh, bukan teman sendiri. Sayang saiki sing ditipu koncoe dhewe. Si Gus Dur kadang membuat statement sulit dipahami, kelihatan mencela-mencela. Itu sebetulnya agar langkah politiknya, strateginya, target-targetnya sulit dibaca orang Yahudi, sulit dibaca orang Kristen. Itu lho. Lah ngono sing enggak ngerti tambah protes. Ya. Karena kalau membawa kepentingan sekian juta umat, kelurusan, kejujuran, gampang ditebak oleh Yahudi, oleh komunitas-komunitas Kristen. Oh, arahnya ke sana. Paling-paling itu sing maring ini sing dadi roese kono, sowani dhisik. Nah, gitu loh. Namanya perang itu ya khid'ah. Lah, iya. Bahkan kalau perlu kelihatan ngomong iya padahal tidak. Loh, itu harus. Ya. Sebab kemaslahatan Islam itu jauh lebih penting daripada sampean terlalu jujur kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Terus sama lek kejujuran ini terus api. Nah yang enggak biasa pelimputan, wiritono ae aja dolenan politik. Enggak bisa tauriah, ya pelimputan. Kalau sampean pinter tauriah ya monggo. Qala bal fa'ala. Nyaluk duit, gak duwe duit. Padahal yang duwe. Ngomong gak duwe duit, ai milkan hakikian. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Aku gak melok duwe. Lah Imam Hanafi itu ya pakai tauriah begitu. Ketika dipaksa mau jadi hakim negara, enggak mau dia. Mboten kula niki tiyang goblok, mboten saged dadi hakim. Lung alim koyo ngono kok goblok sih lho. Pokoke dengan mengucap begitu, maka saya enggak bisa jadi hakim. Kalaupun akhirnya saya ternyata pinter, aku goblok, berarti kan saya kadib. Saya goro. Nah, kalau hakim qadha kan enggak layak jadi hakim. Jangankan hakim, saksi aja harus jujur, apalagi hakim. Lah saya kan sudah terbukti qadha. Wong pinter kok ngaku goblok. Jadi kalau ternyata saya pinter, tetap enggak layak jadi hakim karena kadzib. Kalau ternyata saya jujur goblok temenan, ya tetap enggak layak jadi hakim. Wong goblok kok jadi hakim. Ini pinter-pinter bersilat lidah. Al-harbu kita. Kita. Kok tak mentela-mentele. Lek sampean nglebokne kayu ning jero banyu, ketara kayune bengkong. Iku sajane kayune gak mencelam-mencelik. Situasinya banyu itu kan yang mengelilingi kayu. Situasinya yang gak bisa lurus. Ini. Sudah. Itu cekelen sampean berpolitik. Saya ditanya orang di telepon, "Loh, Ustaz, kan kenal itu. Itu kan kader NU." "Loh, saya enggak sebegitu kenal." Ini. Saya itu kader NU yang dari jalur pondokan. Kalau yang dari jalur kampus begitu saya enggak sebegitu kenal. Padahal yo kenal sak pol-pol. Saya ngomong kurang kenal. Pikir saya juga enggak ngabusi. Pertama harus ada sesuatu informasi yang harus saya amankan. Itu amanah. Yang kedua dengan bilang enggak patek kenal, saya enggak ngabusi. Karena dia NU, saya tahu. Dia kader NU, saya tahu. Dia kader PMII, saya tahu. Tapi sekarang gaya kelambi rupanya apa, saya enggak tahu. Dari semua informasi tentang dia itu yang tahu, saya tahu kan ideologinya ini. Saiki dhewe mangan apa, saiki turu nang ndi, saiki gaya kelambi apa, kan saya enggak tahu. Makanya saya tanya, saya kurang tahu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu tidak boleh menyentuh mushaf illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Maksudnya telah bersuci. La karena yamassu rafa itu mestinya la nafi. Tidak menyentuh mushaf kecuali mutahharun. Tapi kenapa kok dimanai jangan? Yang pertama, kadang la nafi juga bermakna nahi. Yang kedua, la itu dianggap nahi pun enggak apa-apa. Dan jazm itu tetap tidak harus la yamassa atau la yamassi. Boleh la yamassu. Aman buka mana? Iqlalik. Umdud jadi muddah. Itu boleh muddu, boleh muddah, boleh muddi. Sehingga kalau saya baca la yamassu, itu tidak harus rafa. Bisa juga dia jazm. Kalau dia kan enggak apa-apa. Artinya tidak salah 100% begitu. Jangan menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Nah, sebagian orang yang mengatakan tidak perlu suci mengatakan bahwa yang dimaksud mutahharun itu kan muslim. Nah, kalau belum muslim memang najis, dalilnya innamal musyrikuna najasun. Karena yang najis itu musyrik, maka setiap muslim suci sudah. Sehingga tidak perlu wudu-wudu, pokok muslim nyentuh. Muslim itu sudah dinamakan suci karena yang najis itu musyrik. Begitu. Makanya mereka mengatakan enggak perlu wudu karena sudah muslim. Nah, cuma pada mereka juga dikejar. Kalau begitu sholat yang enggak usah wudu karena sampean sudah muslim. Sudah suci. Tangan sampean taek tok iki tetep muangan ae. Suci to ya. Wis muslim kan suci. Ya enggak bisa to. Nah, itu konteksnya konteks suci akidah, najis akidah. Jangan dibawa-bawa pada masalah najis atau suci fikih fisik lahir. Nah, salah di situ. Terus mereka mengatakan lagi fi kitab maknun. Maknun itu dalam kitab yang tersimpan. Berarti tersimpan di lauhul mahfuz. Maknun itu maknanya tersimpan, tersembunyi. Ka'annahunna baitu maknun. Bidadari surga itu putihnya kayak putih telur yang tersembunyi, tersimpan. Maknun itu maknanya tersimpan, tersembunyi. Nah, kitab yang masih tersimpan, tersembunyi itu kan yang di lauhul mahfud. Makanya konteksnya yang tidak boleh disentuh itu yang di lauhul mahfud. La yamassuhu ay Quran yang di lauhul mahfud illal mutaharun ay malaikat. Jadi jin setan enggak boleh menyentuh. Yang boleh menyentuh hanya para malaikat yang sudah suci-suci itu. Ibnu Taimiyah membantah begini. Loh, enggak begitu. Saya enggak bisa serta-merta begitu. Karena yang dimaksud yang di lauhul mahfud, maka seneng dunia najis-najis oleh orang kena ngunung. Kalau yang di lauhul mahfud saja hanya boleh disentuh yang suci, maka yang sudah turun di dunia juga hanya boleh disentuh yang suci. Jadi sama. Yang di sono hanya disentuh malaikat suci, yang di sini juga hanya disentuh manusia yang sudah bersuci. Sama. Dan makanya menurut Ibnu Taimiyah pun megang mushaf harus suci. Alasannya kias itu, mengkiaskan yang di lauhul mahfuz itu. Terus kalau menurut saya penafsiran itu di lauhul mahfuz itu ketinggalan zaman. Karena ada tangzilum mir rabbil alamin. Kok nyata-nyata lafaz setelahnya la yamasu ilal mutahharun tangzilum mir rabbil alamin yang sudah diturunkan dari Allah kok masih bilang yang di lauhul mahfuz? Sedang ayatnya bilang tangzilum mir rabbil alamin. Itu ketinggalan zaman. Nah, gitu. Nah, dia terlalu terpaku pada makna maknun, enggak melihat tangzilum mir rabbil alamin. Nah, kalau kita Quran yang di dunia dengan merujuk lafaz tangzilum rabbil alamin, maknun itu maknanya tidak mesti mastur. Maknun itu maknanya juga bisa mahfud, dijaga, tidak harus disimpan, dijaga. Nah, bahwa, yang dijaga itu Quran yang sudah turun di dunia, itu yang perlu dijaga karena yang tangan-tangan jahil itu ada di dunia itu. Menurut Quran pun inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami pula yang menjaganya. Dan berarti yang dijaga itu Qur'an yang sudah turun itu. Nah, kalau Allah hafid, maka Qur'annya mahfuz. Idalah fi kitabin maknun maknanya fi kitabin mahfuz. Kalau yang mahfuz itu berarti yang sudah inna nahnu nazalna. Nah, itu cocok dengan tangzilum mirabbil alamin. Pas. Depan pas, tengah pas, belakang pas. Di pas-pas. Ya, tapi ya memang pas. Jadi tetap Quran yang ada di dunia, terlebih apa ditambahi hadis Nabi itu, Allah yamassal Qur'ana illa tahirun. Jangan menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Ini termaktub dalam surat panjang yang dikirimkan Nabi bersama Ibnu Hazm ke Yaman. Di sana banyak aturan tentang kisos, tentang hukum had, tentang nisab-nisab zakat, tentang mawaris. Terus termasuk di sana ada kalimat Alla yamassal Qur'ana illa tahir. Karena ini termasuk dalam surat panjang yang dikirim ke Yaman, berarti yang dimaksud Quran yang ada di dunia dan yang dilarang itu ya manusia bukan malaikat. Mosok kirim ke Yaman yang dimaksud malaikat. Apa orang Yaman itu malaikat semua? Pokoknya begitu. Ya, itu yang dulu itu ya. Kecuali punya niat yang suci. Menyentuh saja harus suci, apalagi menafsiri. Suci dari kesalahan. Ya, suci dari kesalahan itu ilmunya harus cukup. Alim, cerdas. Alim, enggak cerdas, masih kepleset. Alim itu bahan ilmunya banyak. Tapi kalau enggak cerdas, dia enggak mampu menghubung-hubungkan antar berbagai variabel. Itu. Cerdas tok bahan kurang. Awur. Awur. Awak iki kan ndang kal sisi tanggal 10. Ndok kowe iku ya. Bendowan. Bendowan. Ya, bersih dari kepentingan, bersih dari kedengkian dan macam-macam. Kita lanjut. Al-Fatihatu lima quri'at lah. Al-Fatihatu utawi Fatihah iku lima kanggo apa wae quri'at kang diwaca apa Fatihah lahu untuknya. Jadi Fatihah itu bisa dibaca untuk maksud apapun. Tapi maksud yang baik-baik. Ojo kok Al-Fatihah muka-muka tak komboi metu. Ya ora kan nek. Ini lima quri'atlah itu yang baik. Karena Quran itu baik diawali dengan Fatihah, diawali dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahmanirrahim. Maka untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan rahmat. Ojo menfatihai sesuatu yang mendatangkan laknat. Yang dibaca Ar-Rahmanirrahim tidak yang dilakoni laknatullah. Enggak pas. Ini wis sampean-sampean pokoke ndungone apa ae Fatihah iki. Angel-angel wis Fatihah. Ah, iya. Litola fi zaujahi Al-Fatihah. Al-aula al-ula wa thaniyah. Ayo, ada. Ya, nek sampean serius temenan pengin oleh. Ya. Iku salat hajat patang rakaat. Mari ngono terisi itu sani istighfar. Sakarmu ping 10 ping pun sakarmu. Terus selawat. Ping 10 ping 100 ping 1000 sakarmu. Nah, terus maca dungane Nabi Musa sing kepepet-kepepet itu. Mari ngono maca dungane Nabi Musa pas njaluk jodoh. Ya, ditutup karo donga tawasul teko Kanjeng Nabi. Insyaallah keturut. Sing dungane Nabi Musa pas kepepet Allahumma lakal hamdu itu ya. Minkal faraju wa ilaikal mustaqa wa bikal musta'an wa ilaikal balad wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Iku diwaca ping pira sakarepmu. Terus mari mono maca dongane Nabi Musa setelah nulungi sapura itu. Nulungi sapura waktu di angkat karo tangan kiwa nyawang sapura kentole cek putih rek. Kentole mesti. Langsung kepingin. Ternyata sapura juga kepingin, Nabi Musa juga kepingin pas tumbuh ketemu tutup. Nabi Musa pun akhirnya berteduh di bawah pohon sambil berdoa. Tsumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni min Khair misal. Nah iya. Jadi orang tadi ini tidak yang juga ini juga Pak. Ingat tadi Pak. Juga yang punya bisa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, benar-benar aku membutuhkan kebaikan yang kau turunkan padaku. Saya membutuhkan kebaikanmu ya Allah. Nanti terus doa tawassul itu, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmat. Yang dulu itu ya. Adakan doanya di sini. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi. Lego sebutan. Fi hajati hadhihi. Inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadhihi. Mungkin-mungkin dan oleh jodoh yang kan saya. Lituk doli. Maknanya lituk doli mukum-mukum dan kabul. Segera terkabul. Allahumma fashafi'ahu fiyya. Allahumma fashafi'ahu fiyya. Itulah tanya. Ya. Al-Fatihatu lima kuriat. Berikutnya. Iya. Qada ibu yu. Terus. Oh, coba. Tidak boleh mana SKN itu. SKN tidak boleh-boleh. عن نعيم ابن المجمر رضي الله عنه قال صليت خلف أبي هريرة saya salat di belakang Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a lalu Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Ngimami itu pakai bismillah, jangan tidak pakai. Pertama ada dalilnya, kalaupun ada dalil Nabi pernah tidak memperdengarkan lam yusmi'na, bukan tidak membaca tapi lam yusmi'na, tidak memperdengarkan bacaan bismillah itu hanya yufidul jawaz, bismillahnya lirih oleh dikeraskan sunnah, bukan berarti yang lirih itu yang sunnah apalagi wajib terus banter bid'ah, bukan. Ini yang sunnah. Jadi kalau sesuatu itu pernah ditinggalkan Nabi dan pernah dilakukan, maka melakukannya sunnah, bukan kok meninggalkannya yang sunnah. Kalau Nabi misalnya kadang puasa Senin Kemis, kadang tidak. Tidaknya itu hanya untuk menunjukkan jawaz. Posone sunnah. Ojo diwalik, enggak posone ku sunnah. Posone mubah, ojo mubah. Eh usul fikih kamai. Dan kalau sesuatu itu tidak pernah ditinggalkan Nabi sama sekali, maka itu ya dulu ala anah wajib. Dulu sebainal khutbah ke ini, Nabi tidak pernah khutbah tanpa duduk di antara dua khutbah. Ulama menyimpulkan pada itu duduk itu wajib. Sebab andai boleh tidak duduk, sesekali mesti Nabi itu pernah tidak duduk untuk menunjukkan itu enggak wajib. Terus tartib fil wudu itu dalilnya ulama kan ya begitu. Tartib wudu itu dalilnya Nabi itu saben wudu mesti tartib. Tidak pernah sekalipun wudu yang tidak tartib. Berarti tartib itu wajib. Sebab andai tartib itu enggak wajib, sesekali mestinya Nabi pernah tidak tartib apa liyadullah ala annahumu mubah. Jadi mubahnya itu tidak tartibnya itu andai pernah ya. Nah makanya seperti taklis basuh wajah 3 kali, pangan 3 kali, Itu kadang Nabi 3 kali, kadang 2 kali, kadang sekali. Di sini dulu. Ya. Ada di sini. Hadisnya di sini. Basuh wajah sekali, basuh tangan 2 kali, ngusap kepala sekali, tapi kadang 3 kali. Ya, 3 kalinya sunnah. Kadang tidak 3 kali, biar sampean tahu bahwa 3 kali itu tidak wajib. Enggak 3 kali pun juga mubah. Ojo diwalik. Enggak 3 kalinya sunnah, 3 kalinya mubah. Ojo ngono. Nah ini Nabi banter, tapi sesekali tidak banter, tidak keras bismillahnya. Itu berarti sunnahnya banter, ya, enggak banter. Nah kita melihat kondisi makmumnya campur, ada yang sepaham dengan sampean, ada yang tidak. Maka keraskan bismillah. Kalau sampean enggak mengeraskan bismillah, makmum yang mewajibkan bismillah jadi syak. Nenek, mau coba rai mami, mau coba rai. Nah kalau selama sholat dia sah, mau coba rai mami, maka sholatnya tidak sah, karena sholat mutaroditan, sholat apa? Ragu-ragu mama. Nenek, yang menyebabkan makmum ragu-ragu karena imam membacanya tidak keras. Kecuali kalau itu sudah jadi kesepakatan semua pada maklum semua bahwa di sini itu imamnya mocok bismillah tapi kiri, semua makmum tahu, maka dia makmum ya tetap mantap. Nah, ya enggak mungkin. Ya, biar tidak. Sing paling aman itu dibanter itu. Ya, yang berpendapat tidak perlu banter, tidak sampai membatalkan. Yang berpendapat sunnah banter dan wajib baca bismillah langsung mantep, pucah itu langsung. Dia ngomong no, usah. Lek, kalau baca bismillah ayatnya di tengah-tengah. Tengah-tengah surat itu a'udzubillah, terus membaca ayat. Langsung. Enggak pakai bismillah. Sunnahnya pakai bismillah itu di awal surat. Kalau di tengah-tengah surat kita pakai a'udzubillah. Fa idza qara'al Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ada surat baru bismillah. Di tengah-tengah surat. Cuma a'udzubillahi kan enggak keras. Walladzi nafsi biyadi. Terus ada sebagian pendapat itu mengatakan bismillah itu tidak wajib. Ya dibaca tapi sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah lirih. Kalau bismillah itu wajib mestinya keras, alhamdulillahnya keras wajib. A'udzubillahnya lirih berarti sunnah. Bismillahnya lirih berarti sunnah. Jawabannya tidak semua yang lirih itu sunnah. Tahiyat itu lirih ya tetap wajib. Iya. Nah, iya. Pokoknya kudu cerdas. Terus kita lanjut. Pokoknya baca bismillah. Suma yaqul, kemudian Abu Hurairah berucap, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang mana diriku ada di tangan kekuasaan Allah. Inni la asbahukum. Jangan la usabbihukum. Karena sholatan itu tambis. Ya, nah? Kecuali kalau itu sholati. Inni setuhne ingsun iku la usabbihu yaktini nyerupa ake ingsun. Kum ing sirokabe solati ing solati usun. Tapi kalau solatan berarti la asbahukum. Sungguh saya ini orang yang paling mirip di antara kalian semua. Opone sing paling mirip solatan solatnya mirip dengan solatnya siapa? Di Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu solatnya persis ini mah. Berarti pakai bismillah dikeraskan. Berikutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qara'tum alhamdulillah, apabila kalian baca Fatihah, alhamdulillah Fatihah, faqra'u bismillah, maka bacalah bismillah. Alasannya Nabi bismillah suruh baca, innaha ummul Qur'an, karena Fatihah itu ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an, wa ummul kitab, induknya kitab, wa sab'ul matani, 7 ayat yang harus diulang-ulang. Nah, kalau Fatihahnya, kalau bismillahnya hilang, tinggal 6 ayat. Wa bismillah ihda ayatiha, sedangkan bismillah itu salah satu ayatnya. Madhab yang mengatakan bismillah enggak usah, akhirnya Fatihahnya tinggal 6 ayat, itu supaya Fatihah tetap 7 ayat, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim 1 ayat, ghairil maghdubi 'alaihim. Tapi itu kurang populer. Kenapa enggak populer? Maknanya masih gandeng. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Itu kan lek diputul enggak pantas. Ya. Akhirnya ahli qiraah sabaah yang lain tidak mengatakan kalau itu apa? Itu 2 ayat potongan. Ya madhab itu aja. Tapi yo monggo-monggo njenenge golek alasan. Rawahu Tirmidzi wal Baihaqi wa ghairuhuma fi isnadin sahih. Bahwa bismillah bagian dari ayat Quran itu bi isnadin sahih, baik mauquf maupun marfu. Berikutnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaftatihus salat, Nabi mengawali membuka salat juga dengan bacaan bismillah. Berikutnya dari Anas, anna sesungguhnya Anas su'ila ditanya an qira'ati Rasulillah, tentang bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa sih Nabi itu kalau baca di dalam salat? Anas menjawab kana qira'atuhu maddan, bacaannya Nabi itu panjang. Itu loh, enggak kesusu-susu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata menirukan bacaan Nabi itu pakai bismillah. Alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Akhrajahul Bukhari. Kalaupun orang lain itu kan bukan Bukhari, itu kan bukan Bukhari. Lah, yang terakhir ini rawahul Bukhari. Sokeh mesti. Bahwa Nabi itu Fatihah pakai bismillah menurut yang ditirukan Anas bin Malik. Nah, lagi perbedaan kita dengan orang lain sebagian tapi enggak semua. Kita itu makmum pun wajib baca Fatihah. Kecuali makmum yang telat datang imamnya ruku, Allahu Akbar langsung ikut ruku tanpa Fatihah. Niru prakteknya Ali ketika telat itu. Ali kan pernah dia telat karena enggak mau nyalip orang tua. Sampai di masjid Nabi sudah ruku, takbir langsung ruku. Fatihah ditanggung makmum. Tapi ditanggung imam. Nah, kalau dia sempat baca Fatihah meskipun sudah dengar bacaan imam, ya tetap wajib baca Fatihah. Dalilnya kita la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi lek enggak maca Fatihah sholatnya enggak sah. Itu. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Terus mereka pakai logika, loh kalau sudah dibacakan imam, sudah dengar imam, enggak perlu. Karena imam itu sebetulnya mewakili para makmum, para jamaahnya. Terus imam itu ibaratnya jubir. Kalau jubirnya sudah bicara, maka rombongan lain enggak perlu bicara. Nah, gitu loh. sudah diwakili imam. Dalam beberapa hal imam doa, makmum cukup amin-amin, enggak perlu berdoa. Nah, menurut kita enggak. Kalau memang imam itu jubir, ya kan? Apa bacaan imam itu bisa menggugurkan bacaan makmum? Kalau fatihahnya imam bisa menggugurkan bacaan makmum, kenapa imam sudah baca kabirau, makmum juga tetap membaca kabirau? Kenapa imam sudah baca ta'awud, makmum tetap baca ta'awud? Kenapa imam baca Rabbil Firli, makmum juga tetap baca Rabbil Firli? Imam baca Subhanahu Rabbil Azimi wa bihamdih, makmum tetap baca Subhanahu Rabbil Azim. Podo-podo bacaan imam itu menggugurkan imam, menggugurkan makmum. Mestinya yang digugurkan dulu kan sunahnya, ya, nah? Bukan yang wajib dulu. Anehnya yang wajib gugur, yang sunah tetap dibaca. Ya, kalau saya yang sholat, oh, kok kan Rabbil Firli gak moco Fatihah kata woco, kok mana Rabbil Firli? Kan begitu. Jadi sholat ini menengtok duwe tok. Ngene tok. Sampe supire, wis ana supire. Fatihah itu supire iman. Apa maneh iftitah baca dua jibiga. Jadi lucu kalau dia ngotot-ngotot wajahku moco. Aku udah bilang moco bareng sing perdu. Tambah enggak moco alasane sudah diwakili iman. Itu logika yang salah. Lah yo enak. Oh, keneng tok. Koncone salam. Wis diwakili. Madhab Hanafi. Saya enggak ngomong madhab Hanafi. Orang itu kalau bilang pulang daerah Hanafi, omong tak hormati. Tapi kalau dia nyilok-nyilok nih kita, terus berargumentasi sendiri, ya tak boleh enak. Tapi kalau kulo ngeten derek Hanafi Ustaz, oh, monggo, kulo tambang ngono. Lek Maliki itu enggak mewajibkan bismillah. Lek Hanafi enggak mewajibkan makmum baca Fatihah. Nah ya, terus nanti perbedaannya lagi, kalau dengar enggak usah baca, kalau enggak dengar baca. Begitu. Nggih. Kalau pada saat imam baca doa, baca keras. Nggih. Kalau Fatihah kan baca surat. Nggih. Ada yang berdalil. Lah yaitu fastami'ulah. Bacaan apa perintah fastami'ulahu itu apa apa mesti hukum apa hukumnya mendengar yang wajib atau tidak itu belum tentu karena tidak semua perintah itu berakibat wajib apalagi ayat itu konteksnya turun ketika ada khutbah. Orang-orang ketika ada khutbah pada ngobrol lain. Wih, leon Al-Quran ini rungokno. Artinya dengarkan khutbah. Makanya menurut ulama itu dalilnya supaya mendengarkan khutbah ayat itu. Nah, perkara mendengarkan Quran itu wajib apa sunnah, itu kalau dari dalil-dalil yang dulu itu menunjukkan sunnah. Kenapa? Pahalanya sekian, naik sekian derajat. Sesuatu itu kalau dilakukan hanya berfungsi meningkatkan derajat itu sunnah. Kalau sesuatu itu menentukan sah tidaknya sesuatu itu berarti menjadi wajib. Makanya Imam Syafi'i itu otot jamaah itu sunnah muakkad. Salat jamaah itu loh sunnah muakkad, tidak wajib. Kenapa? Karena fungsinya jamaah itu bukan untuk mengesahkan salat. Fungsinya jamaah itu untuk meningkatkan derajat. Kalau dianggap wajib, berarti kalau enggak jamaah dosa. Ya, nah? Kalau dosa, enggak dapat pahala. Padahal menurut Nabi, enggak jamaah itu masih dapat, tapi dikit. Kalau jamaah, lah karena jamaah itu berfungsi meningkatkan pahala, berarti dia sunnah, bukan wajib. Lah mendengarkan Quran macam-macam itu hadis yang pertama, itu juga dikatakan pahalanya sekian, pahalanya sekian, begitu loh. Manistama ila ayatin min kitabillah, ya. Barang siapa mendengarkan satu ayat saja dari kitab Allah, maka a'tahullahu hasanatan mudha'afa. Jadi pahala yang berlipat-lipat. Ya. Itu urusan usul fikih itu. Pokoknya menurut ulama mendengarkan orang itu sunnah. Kalaupun ada yang mengatakan wajib, itu tidak sama. Tidak semua ulama mengatakan wajib. Nah, Fatihah itu di dalam sholat statusnya tidak hanya wajib, plus menjadi rukunnya sholat. Andai mendengarkan Quran itu wajib sekalipun, tapi enggak menjadi rukunnya sholat, kita masih lebih mementingkan wajib yang menjadi rukunnya sholat. Kalau saya enggak membaca Fatihah terus mendengarkan imam, oke lah, saya melakukan kewajiban. Tapi kan menyebabkan sholat saya enggak terpenuhi rukunnya. Tapi kalau saya ngotot baca Fatihah, lamun dosa pisan karena enggak mendengarkan bacaan Quran. Tapi kan dalam rangka mengejar sesuatu yang lebih berat, ya wajib plus rukunnya sholat. Itulah. Nah, orang hanya kehilangan wajib. Dan kehilangan wajib plus rukun, itu kalau harus milih, mending kehilangan wajib daripada kehilangan dua-duanya. Nih, Sik Bati, sah plus wajib. Pokoknya yang paling enak kalau mereka pakai logika, kan jubir sebenarnya. Gak sah wajib. Diwakili imam. Maneng. Al-Fatihah. Mendekati kurban, sing rezekine akeh, sing gak nyicil utang. Kurban. Kalau rezekinya longgar sama enggak kurban sama sekali, itu Nabi mengancam ya, enggak ikut, enggak usah ikut sholat id. Bayangan saya itu kan mereka banyak yang jadi ternak dan sahabat itu punya apa? Punya ternak banyak, mereka jadi peternak. Kambingnya banyak, untanya banyak, sapinya banyak, sugih enggak mau kurban. Itu kayaknya ambune ambu wedhus tok. Lah karena ambu wedhus tok Nabi melarang, jangan ikut salat Id. Ku ambune kaya. Ya. Ambune lepus kayak wedhus. Lah Nabi sudah meninggal. Saya khawatir kalau itu nanti disabdakan Nabi di hari kiamat. Ini Nabi bersama orang-orang yang berkorban dan sholat Id. Jangan pengin melok-melok di situ. Jangan. Sampean enggak pernah korban ambune kaya wedhus. Jangan ikut-ikut rombongannya orang yang sholat Id. Itu lebih berat lagi. Makanya menurut madhab Syafi'i, korban itu sunnah muakkad bagi yang longgar, bagi yang mampu. Sapa kewenangan sapa ini? Nah, yang enggak kurban nanti hari raya kurban bisa kenggasek. Itu kalau orang awam sulit nazar-nazar itu. Saya sendiri kepada bahasanya orang awam itu tidak menghukumi nazar kecuali memang nyata-nyata nazar. Nyata nazar, le anakku waras, le anakku lulus, aku kurban. janji kan, nazar, nazar asli. Terus di sana itu wong pakai pakai fi'il madhi. Aja mok senggol lho iki. Ja'altu hadza udhiyatan. Iki wis tak dadekne korban. Kan begitu. Itu yang jadi nada. Saya memandangnya karena ada fi'il madhi yang yufidul jazm itu. Pasti. Jadi bahwa itu akan dijadi korban itu gak mekur cita-cita tok, gak mekur karep tok, tapi memang pasti. Ja'altu hadza apa? Udhiyatan. Ini sudah tak jadikan korban. Nah, sedangkan orang Jawa itu mekur ngandani tok. Nanti kan neng pasar, yuk apa tuh wedus arep tak nggih korban arep. Lah mustakbal itu kan yo enggak jazm. Itu saya enggak menghukumi. Apa? Nada. Karena kalimatnya bukan mabi. Dan wong Jawa enggak kenal mabi mundore. Mustakbal. Lagi apalagi kita enggak pakai fi'il madhi-madhi begitu. Lah ya, tapi wong Jawa kan enggak ngomong niki korban kula. Napa? Ajeng tumbas wedhus, sampeyan apa ajeng tumbel korban. Aman nek bahasa Jawa isih aman. Lagi sakno wong awam. Wes awam kesandung-sandung bisa. Nggih. Sedekah mawon. Ya. Nggih. Lagi ini ku memahaminya kalaupun enggak sah kurbana kan sah sodakoi. Lagi wis beres. Eh sepeda karo kurban yang sekolah urunan ya orang sah kurbana ya sah sodakoi. Cuma hukumnya kalau itu tidak hukum, tidak kita hukumi sah sebagai kurban dan hanya sedekah kan pembagiannya lebih luas. Tambah enak. Lek ku tak kompoi, ku nggih nggih bae to nggih. Dadi sedekah ya tambah enak bagine. Nggih lah.